Semuanya diangkat flashnya. Ponorogo bersinar malam hari ini. Mudah-mudahan besok alam barzah kita disinari oleh Allah. Amin. Amin. Digerakkan ke arah kanan masing-masing. Amin. Salli wa salim da iman. Salli iman. Wal ali wal biman kodawa. Wal ali wal asahan. Bareng-bareng saling Allah Allah saling iman. Wal ali wal biman kodawa. Wal ali wal asahan. Yuk yang hafal sairnya bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali bali. Melodinya saja lebih kencang. Saling saling iman. Wal ali wal wal ali wal asahab. Sekali lagi yang terakhir.

Ashadu. Ulangi yang kenceng. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ya, orang segini banyak hari ini yang tidak punya pangka munduk. Karena semuanya dosamu kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan untuk Mbak Desi. Ya. Nanti minta bimbingan sama santri-santri di sini supaya Islam dan iman kamu terkawal, ya. Terima kasih Mbak Desi. Ya. Yuk kita selawatan. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini selawat harus khusyuk biar doa kita semuanya dijawab oleh Allah. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Allah Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Allah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha minta al-fatihah sekali untuk istri saya yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ngajine wis rampung. Saiki nyanyi karo Mas Kempot. Mas Kempot mriki. Wis rampung. Saiki ngadeg karepmu. Kami mohon di dalam panggung harus kita kami mohon untuk teman-teman dari Pol PP untuk mensterilkan di dalam panggung. Iya. Tentunya ada para yang tidak bersangkutan diharapkan untuk turun. Iya, betul. Betul juga. Tepuk okay. tangan buat untuk Mas Didi Kempo. Luar biasa. Hebat. Oke, Mas Subur. Iya. Coba, sebelum saya meninggalkan tempat, nah, saya mau ngobrol sama Mas Didi. Ke pondok terakhir itu kapan, Mas? Gus. Siap. Terima kasih. Kulo kali Gus Nipah nih, Bud. Dulur lawas. Sering nyanyi di pondok. Sering nyanyi pondoknya beliau. Sesuk di agendakan meneh loh, Mas. Ketemu meneh. Baru. Tetap ngaji ning pondok. Tetap ngaji. Kayak si Iris yang Gus minta kayak, Mas. Ada syair saya untuk Gus Nipah. Ini itu. Jambu alas neng tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Melu ngaji neng gon Gus Niftah, sing wis rondo ndang entuk jodho. Ono. Miki Mas Didi ditandani nek sudah, sudah. Alun. Mas Didi sehat nggih? Alhamdulillah. Luar biasa. Pendukung panjenengan, Gus. Napa nih? Pendungo panjenengan. Bangke, saya dulu pas di Kodam itu dulu saya masuk ke sana. Begitu saya datang orang kiranya saya Didi Kempot. Podo gondrongi. Doakan Mas Didi Kempot mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Wong santunya mati Didi Kempot urip dewe. Amin. Terus kancane sopo? Luar biasa. Mas Didi, saya mau pamit, mau ke tempat lain, kita foto dulu, Mas. Semuanya tangannya diangkat, saya mau foto sama Mas Didi Kempot. Lagu pertama, Pak. Aku tak ngerumahkan lagu musik itu, aku baru lupa, Mas. Mas Didi Toto musiknya. Oh. Ya, non sewu. Mas, panitia, mohon izin. Tambah lemu saya ini, Mas. Bocah-bocahmu gitu. Tambah lemu, Gus, tanggapan terus kok. Tanggapan terus. Iya, Pak, luar biasa. Sing iso gawe ngene iki, Gus, minta ketemu karo Didi Kempot, mung Pak Ipong loh, Mas. Miki modar iki lho. Nggih. Kangge Pak Bupati matur sembah nuwun. Matur nuwun. Luar biasa. Pokoknya ngaji bareng ngambiar bareng. Nyanyi bareng ngambiar bareng. Bangun Ponorogo bareng Bupati Ipong. Ya. Karena mutu dari Ponorogo, Gus, ya, itu adalah kabupaten religi dan berbudaya. Gitu ya? Iya, betul, betul. Luar biasa. Ini Gus, nggih. Pemecah rekor acaranya awake dhewe penonton sampeyan akeh. Sampeyan bane. Ponorogo luar biasa. Iya. Soalnya kita dari sisi mas sahabat ngaji karo sahabat ambiar dari sisi melumpuk. Sesu insya Allah sobat ambiar karo sobat ngaji masuk surga bareng-bareng. Amin. MC ini tak dungake mlebu surga di CDW. Ayo. Mangkat bar sholat subuh. Eh? Kula bar subuhan modar. Nuwun sewu Gus, kula mboten saged mati. Nggih, lha napa? Lho, KTP kula seumur hidup kok. Matamu. Jek. Ayo lah, aku tak ngerungake lagu nih, Mas. Di enteng ki, Mas. Jek. Wis sing jomblo ndeloke tukang kendang matane. Jek. Dan juga tidak lupa Gus Miftah besok malam tanggal 11 apa? Pengajian akbar di Patian Wetan. Ngendi kuwi? Patian Wetan itu Sarpon, Gus. Oh. Nah. Kok kowe malah ngerti le? Wah, kula yo ditanggap kok. Kowe yo payu to. Payu. Rupa koyo ngene yo payu. Alhamdulillah. Jek, nah. Audio. Kagem Bapak Bupati yang sangat luar biasa. Lagu apa Mas pertama, Mas? Sik, iki dulu-dulu Ponorogo lagu iki apa ra coba? Gus nyanyi, Gus. Te apa salah? Apa Mas? Kuwi nganti dungane wong patah hati sing ban bendang itu ganti apa? Gampang. Ya Allah,